yakni Al-Quran, fi Lailatul Qadar, di malam Qadar atau di Lailatul Qadar. Pertama, Allah mengawali firman-Nya dengan kata inna, yang artinya sesungguhnya kami. Kami di sini yang dimaksud siapa? Allah. Kami itu kata ganti untuk satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Kami. Kami berdua, kami bertiga, enggak ada kami bersatu itu enggak ada. Yang ada kami berdua, bertiga, berempat, bersepuluh. Kami. Allah berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Kenapa? Kalau Allah itu satu, di sini Allah menggunakan kata ganti kami. Kenapa coba? Bagus. Yang pertama adalah untuk menunjukkan keagungan Allah. Ini yang pertama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala agung dan maha agung, maka Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk menggunakan kata ganti kami. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua, kata para ulama, adalah untuk memberikan isyarat bahwa apa yang akan diberikan oleh Allah sesudahnya adalah sesuatu yang besar. Apa yang akan diberikan Allah? Al-Quran. Jadi setelah Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, ini adalah sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberitahukan bahwa setelah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang besar. Makanya cocok seandainya Allah menggunakan kata kami. Mirip kayak sebuah surat yang pernah kita bahas saat itu, surat yang pendek sekali dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Kautsar. Awalnya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Masih ingat Al-Kautsar? Telaga di surga. Itu sesuatu yang istimewa atau bukan? Istimewa sekali. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala di sini, di awal surat Al-Qadr, akan mengingatkan kepada para hambanya bahwa Allah ini akan menurunkan sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, yaitu Al-Quran. Maka cocok untuk menggunakan kata ganti kami. Inna anzalnahu. Kami telah menurunkannya. Nya di sini maksudnya Al-Quran. Kata mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Alusi, bahwa maksud darinya di sini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Sekaligus apa berangsur-angsur? Yakin? Terus artinya apa ayat ini? Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Sekaligus malam Lailatul Qadar atau berangsur? Pertama kali gimana maksudnya? Pertama kali diturunkan. Awalnya malam Lailatul Qadar. Berarti Iqra itu diturunkan Lailatul Qadar. Nah, gimana? Bagus. Al-Quran itu kata para ulama mengalami dua proses. Turunnya Al-Quran itu mengalami dua proses. Proses yang pertama diturunkan secara total ke langit dunia. Ke langit dunia. Sebelum saya lanjutkan proses yang kedua, Langit dunia itu mana toh? Langit dunia mana? Yang kita lihat ini. Yang kita lihat. Ya. Karena langit itu ada berapa lapis? 7 lapis. Yang kita lihat ini lapis yang pertama. Kayaknya kalau memang benar astronot itu baru sampai ke langit yang pertama. Belum yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apalagi ketujuh, apalagi sampai arsy lah, Jan. Kalaupun benar ya, kalaupun benar berita yang mengatakan bahwa dari NASA dan yang semisalnya itu sampai ke langit, kalau memang benar beritanya itu, maka maksudnya adalah langit dunia. Kenapa Ustadz, kok Ustadz mengatakan kalau benar? Ya mungkin saja enggak benar toh. Ada yang mengatakan itu anu syuting di mana? Di Hollywood katanya. Ketika nanam apa? Nanam bendera, ya. Ya macam-macam lah, entah benar entah enggaknya. Ya. Kalaupun benar, mereka itu baru sampai langit dunia, langit yang pertama. Jadi proses yang pertama, tahapan yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia sekaligus. Ini proses yang pertama. Proses yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit ke langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Yang pertama dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Lauhul Mahfud diturunkan ke langit dunia, dan ini total semuanya makbrek diturunkan ke langit dunia. Proses yang kedua, setelah diturunkan ke langit yang kedua, di langit dunia, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dua tahapan ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Al-Qur'an diturunkan sekaligus pertama kali di malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Jadi ini tahapan yang keberapa? Yang pertama. Kemudian kata beliau, wa kana bi mauqi'in nujumi wa kana Allah azza wa jall yunziluhu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'd. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap sesuai dengan peristiwa. Makanya kita sering mendengar ada istilah asbab nuzul. Jadi Al-Qur'an diturunkan kebanyakan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah. Berarti berapa proses? Dua proses. Yang pertama Allah turunkan dari Lauhul Mahfudz diturunkan ke langit dunia. Dalilnya apa Ustaz? Ayat yang kita baca sekarang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Makanya di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah yang sering dibaca di bulan Ramadan, Allah berfirman syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya adalah Al-Quran ini diturunkan pertama kali secara sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan kemana Ustaz? Disebutkan dalam beberapa riwayat diturunkan di sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Apa namanya? Baitul Izzah. Di mana itu Ustaz? Di langit dunia. Tepatnya enggak tahu. Ya, karena di situ cuma disebutkan di Baitul Izzah, ya, namanya tempat Baitul Izzah. Beda loh dengan Baitul Makmur. Masih ingat ketika kita kapan bicara masalah Baitul Makmur? Ketika bicara masalah malaikat, bahwa setiap hari ada malaikat masuk berapa? 70 ribu ke Baitul Makmur, kemudian keluar atau masuk enggak kembali lagi. Itu Baitul Makmur adanya di langit yang ketujuh. Kalau ini Baitul Izzah adanya di langit yang pertama, beda. Yeah. Yang saya maksud di sinilah Baitul Izzah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara total. Apa hikmahnya Ustaz? Para ulama kita menjelaskan hikmahnya Al-Qur'an diturunkan secara total ke Baitul Izzah adalah untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu memiliki sebuah keagungan yang luar biasa sehingga diturunkan secara total makbrek ke Baitul Izzah. Sekaligus kata para ulama untuk memberitahukan kepada para penghuni langit. Siapa penghuni langit? Itu manuk loh. Untuk memberitahukan kepada para penghuni langit, yaitu para malaikat, bahwa inilah kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan. Dan kitab suci ini bakalan diberikan kepada nabi yang terakhir yang Allah utus. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kok Al-Quran mengalami proses ini, pertama ini, yaitu untuk menjelaskan keagungan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk memberitahukan kepada para penghuni langit bahwa telah turun kitab suci yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci itu enggak cuma satu. Ada enggak kitab sebelum Al-Qur'an? Ada. Apa? Zabur, terus Taurat, terus Injil. Ada kitab suci yang Allah turunkan. Akan tetapi kitab Al-Qur'an ini merupakan kitab yang paling sempurna dan satu-satunya kitab suci yang dijamin keasliannya sampai hari kiamat. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain ini mengalami perubahan, bahasa kerennya distorsi. Bahasa kerennya distorsi, mengalami perubahan, diutak-utik sama siapa? Ya manusia, siapa lagi kalau bukan manusia, ya. Orang-orang oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, mereka mengutak-utik kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ya. Kalau ada satu kesalahan dalam Al-Qur'an, langsung bisa ketahuan. Karena begitu banyak orang yang hafal Al-Quran. Beda dengan kitab suci yang lain, ya, seperti Injil misalnya atau Taurat. Saya yakin jarang orang yang hafal Injil atau Taurat. Tapi Al-Quran, Masya Allah sekarang, ya, banyak hafid-hafid orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran. Makanya hati-hati dengan pemahaman yang menganggap bahwa Al-Quran ini sudah mengalami penghapusan. Ada sebagian kalangan di zaman kita ini mengatakan Al-Quran ini sudah dihapus 2/3. Berapa? 2/3. Berarti sisanya sekarang kurgari sepertelon. Bayangkan sepertelon. Maka hati-hati. Ya, ini ada sebagian kalangan sekarang mulai menghembuskan keraguan kepada kaum muslimin bahwa kitab kita ini sudah mengalami pengurangan. Dan na'udzubillahi min dzalik, mereka menuduh yang ngurang-ngurangi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, na'udzubillahi min dzalik, dan Umar katanya. Kok ya kebangetan gitu loh. Yang dituduh kok siapa? Abu Bakar sama Umar. Ya ora apa ya? Ya ora mungkin lah, masa Abu Bakar sama Umar ya. Yeah. Dan tidak mungkin itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Masih ada yang tahu ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, kalau misalnya ada yang berubah, berarti Allah Subhanahu wa taala nuun sewu dalam tanda kutip apa? Kecolongan. Kok Allah bisa kecolongan si kepriwe gitu loh? Ya enggak mungkin lah. Jadi prinsip kita Al-Qur'an ini sempurna. Sudah, ini berarti proses yang pertama, yaitu diturunkannya Al-Qur'an dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, ke suatu tempat namanya apa tadi? Baitul Izzah. Proses yang kedua, yaitu diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril alaihi salam. Dalilnya apa Ustaz? Banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Isra ayat 106. Dalam surat Al-Isra ayat 106, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Yang artinya Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad membacakannya kepada para manusia secara perlahan-lahan. Kemudian wa nazzalnahu tanzilan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ini jelas sekali nih. Jadi sangat tegas, sangat gamblang ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap. Ini dalil yang menunjukkan Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 106. Realitanya juga seperti itu. Kalau kita membaca sejarah turunnya Al-Qur'an, kita akan temukan bahwa surat Al-Qur'an itu ada yang Madaniyah, ada yang Makkiyah. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak langsung diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sak geluntung itu enggak, sekaligus enggak. Makanya ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah, dan Madaniyah di surat-surat yang diturunkan setelah hijrah. Di antara yang Makkiyah dan Madaniyah pun juga bertahap. Makkiyah surat pertama, kedua, ketiga. Sama juga ayat-ayatnya juga diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ustaz, apa hikmahnya Ustaz? Apa hikmahnya Al-Quran ini dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap? Para ulama kita mengatakan yang pertama, hikmahnya adalah untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah yang pertama. Hikmah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Dalam surat Al-Furqan ayat 32, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Allah bercerita, orang-orang kafir mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus? Orang kafir protes, kenapa kok Al-Quran diturunkan kepada Rasul secara berangsur? Kenapa tidak sekaligus saja diturunkan? Kata orang-orang kafir. Kemudian Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami turunkan Al-Quran secara berangsur itu untuk meneguhkan hatimu, wahai Muhammad. Apa Rasulullah SAW butuh, Ustaz, untuk diteguhkan hatinya? Sangat butuh. Karena ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mendakwahkan ajaran Islam, beliau itu menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, bahkan sampai beliau akan dibunuh. Ingat kisahnya? Ketika orang-orang Quraisy mengumpulkan 40 pemuda terkuat untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka pengennya membunuhnya mak plus 40 orang, membacok semuanya. Supaya apa? Supaya gak bisa nuntut. Karena yang bunuh berapa? 40 kabilah. Ya, jadi 40 kabilah, masing-masing kabilah ngirim orang yang paling kuat. Mereka punya rencana, ya, ngeruduk atau membunuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus 40 orang bacok. Jadi kalau misalnya kabilahnya Rasulullah SAW akan nuntut, dia akan berhadapan dengan 40 kabilah. Tapi gagal nggak? Gagal. Kenapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam kamarnya, ya, beliau mengetahui dapat wahyu dari Allah bahwa rumahnya sudah dikepung, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Dan ini juga berani sekali Ali, kan? Berarti kan setor apa? Setor nyawa. Ya, jadi kalau bacok yang kena Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumah. Dan ketika keluar dari rumah itu enggak ada satupun di antara 40 orang itu yang ngelihat. Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan enggak berpikir bertanya, kenapa kok 40 orang pada nunggu di luar? Kenapa mereka enggak menyergap masuk ke dalam? Kepikiran enggak jenengan? Kepikiran enggak? Enggak. Baru sekarang kepikiran. Coba, sekarang kan kalau namanya nangkap maling, nangkap teroris, ya, itu kan sergap gitu, masuk bruk gitu kan. Ini kenapa mereka 40 orang itu enggak ada yang masuk menyergap Nabi SAW ke dalam rumah? Kenapa kira-kira? Jelas gimana? Ya kelihatan kan Nabi SAW mukanya ketahuan. Nabi itu orang terkenal. Kata sebagian ahli sejarah, karena orang-orang 40 itu, mereka mendengar di dalam rumah itu ada suara wanita. Ada suara wanita. Dan menurut adat orang Arab, aib kalau menangkap laki-laki di dalam rumah ada wanitanya. Padahal mereka orang-orang musyrik. Masih punya apa? Gentle. Masih punya gentleman, sifat kelaki-lakian. Yeah. Sehingga mereka enggak mau. Mereka takut itu jadi aib, ya. Sepanjang hayat dapat cerita ini mainnya main keroyok, ya, main keroyokan, kemudian pun masuk ke rumah, di dalam rumah ada wanitanya. Itu kata para ahli sejarah. Jadi intinya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berdakwah itu menghadapi begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan. Makanya Nabi SAW butuh hiburan. Butuh hiburan. Hiburannya bagaimana? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi SAW menghadapi cobaan ini, turun wahyu. Nabi SAW teguh lagi hatinya, kuat lagi. Setelah itu menghadapi cobaan lagi, Nabi SAW bersedih. Nabi pernah bersedih gak? Pernah. Kenapa kira-kira bersedihnya? Kalau kita bersedihnya, utang urung lunas, gitu kan? Ya, itu kan sedihnya kita. Kalau Nabi SAW, saya itu sedihnya adalah kenapa kok si fulan tidak beriman, sudah didakwai. Kenapa kok si ada umatnya yang melakukan perbuatan yang maksiat. Nabi SAW bersedih. Nah, ketika Nabi SAW sedang mengalami masa-masa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an sebagai hiburan kepada untuk beliau. Ya kayak kita sekarang lah, kalau ada musibah minta nasihat kepada Ustaz, Ustaz tolong saya lagi ada musibah. Apa itu? Saya punya masalah gini-gini. Tolong dinasehati. Misalnya pertama ibu saya baru meninggal, minta nasihat. Sebulan kemudian ada apa lagi? Istri saya meninggal, nasihat. Loh kenapa sih gak pakai nasihat yang kemarin saja? Bisa aja kan? Ya, kenapa gak direkam aja yang kemarin didengerin lagi? Beda Ustaz. Jadi ini adalah hikmah yang pertama, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi SAW adalah untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Untuk menyampaikan syariat Islam secara berangsur-angsur. Ini hikmah yang kedua. Untuk menyampaikan syariat Islam secara berangsur-angsur. Kenapa Ustaz perlu berangsur-angsur? Karena orang-orang Arab musyrikin saat itu rusak. Apanya yang rusak? Kabehan rusak. Ya. Akidahnya rusak. Ibadahnya rusak. Akhlaknya rusak. Nah, kalau misalnya semuanya rusak ini, untuk memperbaikinya gimana? Bisa enggak langsung makbrek simsalabim berubah? Bisa enggak? Enggak bisa. Butuh tahapan. Yeah. Butuh proses. Yeah. Jangankan manusia yang punya hati, motor bodol. Yeah. Ada motor bodol, bodolnya wis bodol-dol. Berarti sudah bodol, sudah parah. Apa langsung di max? Jadi enggak ada, itu adanya di mimpi itu. Pertama mana montir di sini? Ya, apanya dulu yang digarap? Turun mesin, ya, copot di seat, ya. Apanya dulu yang dicopot? Saya enggak tahu ini, saya enggak punya pengalaman ini. Apanya terserah dicopot dulu ini, lepasi, dilepas lagi, dibersihkan satu persatu, dicek, ya. Sama kayak orang benerin komputer juga kayak gitu katanya. Ya, ini komputernya mati-mati terus, kenapa? Oh, dicek dulu. Apanya? Motherboardnya, oh ternyata oke, motherboardnya dicek. CPU ya saya tahu lah kotaknya itu, Mbok. Apa? Harddisknya dicek, ternyata oke. Cari lagi. Itu bertahap namanya. Komputer yang enggak punya akal saja untuk membetulkannya butuh tahapan, apalagi manusia yang punya akal dan punya perasaan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap dengan maksud untuk membenarkan manusia secara bertahap, karena rusaknya sudah parah, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak. Maka butuh bertahap untuk membenarkannya. Dan ini diceritakan secara tegas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, innama nazala ay al-Qur'an awwalu ma nazala fihi minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Al-Qur'an itu pertama kali turun adalah surat-surat, ayat-ayat yang isinya tentang surga dan neraka. Kata Imam Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasannya pertama kali adalah tentang tauhid. Ya. Makanya pada hadis sejarah mengatakan Nabi SAW 10 tahun di Mekah konsentrasi dakwahnya kepada tauhid, menguatkan keyakinan. Ketika keyakinannya itu sudah kuat, hatta idza saban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Ketika orang-orang sudah pada tertarik berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, baru turun yang namanya hukum halal dan haram. Dalam istilah kita sekarang baru turun fikih. Baru turun fikih. Oh ini halal, oh ini haram. Kenapa Ustaz kok pakai butuh tahapan seperti itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan. Andaikan Al-Qur'an pertama kali turun ayat isinya jangan minum khamr. Kira-kira gimana mereka? Sorry ya. Kenapa? Kenapa mereka mengatakan sorry ya? Karena mereka itu belum kuat landasannya. Berarti yang digarap apanya dulu Ustaz? Akidahnya dulu, keyakinannya dulu. Maka sebenarnya kalau mau menasehati orang yang lagi seneng-senenge minum-minuman, lagi seneng-senenge dugem siapa? Dunia gemerlap kowe apa Ustaz? Ya yes, nang diskotik, nang bar. Itu bukan pakai pentungan. Bukan pakai pentungan. Bawa pentungan ke sana mak prak. Loh, buktinya pada melayu Ustaz. Iya. Takutnya larinya karena apa? Karena takut, bukan karena sadar. Tunggu besok balas dendam, bukan karena kesadaran, akan tetapi karena rasa takut. Besoknya dia akan berusaha mencari tempat yang gak kelihatan. Berarti kan mentah usahanya. Usahanya mental jadinya. Yang betul adalah digarap dulu bagaimana hatinya digarap. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama kali turun bukan ayat mengharamkan khamr, bukan. Ayat pengharaman khamr nanti sudah lewat berapa tahun, 13-an tahun lebih itu baru turun khamr itu haram. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, walau nazala la taznu laqalu la nad'u az-zina abadan. Seandainya yang pertama kali turun adalah ayat yang isinya jangan kalian berzina, niscaya mereka akan mengatakan kami tidak mau meninggalkan zina selamanya. Karena memang belum kuat akidahnya. Makanya kalau kita perhatikan, salah satu kunci suksesnya Nabi SAW di dalam berdakwah, kenapa beliau bisa merubah masyarakat Arab yang sudah parah kerusakannya, karena beliau menggarap apanya tadi? Keyakinan akidahnya terlebih dahulu. Kayak khamr itu diturunkan melalui tahapan. Pertama kali dijelaskan, kan pernah jelaskan di sini kan, ya, bahwa khamr itu pertama kali diceritakan oleh Allah bahwa khamr itu ada manfaatnya, ada bahayanya. Cuman bahayanya lebih besar. Diajak untuk apa? Berpikir. Coba kalau misalnya ada manfaat, ada bahaya, bahayanya lebih besar. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan? Ya sebaiknya dihindari. Pertama kali psikologisnya diajak berpikir dia. Logikanya diajak bermain. Ya, ini khamr itu banyak kerusakannya. Walaupun ada manfaatnya, tapi kan manfaatnya ini enggak sebanding dengan kerusakannya. Sudah. Setelah itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dilarang. Ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian menuju ke masjid dalam keadaan kalian sedang mabuk. Berarti mulai dibatasi waktu minum khamr. Berarti kan tinggal waktu apa saja yang waktu sholatnya agak jauh. Tinggal sholat subuh sama sholat zuhur. Karena kalau misalnya minumnya habis zuhur, asarnya masih mabuk, nggak boleh ke masjid. Ya. Kalau telernya habis asar, maghribnya masih mabuk, belum sadar, maka nggak boleh. Kalau minumnya habis maghrib, apa maning? Karena mepet sekali. Akhirnya kan terbatas, jadi waktu minumnya itu mulai dikurangi. Ya, habis asar enggak bisa, habis maghrib enggak bisa, habis isya, tinggal apa? Tinggal habis isya. Habis isya lama, ya tidur dulu, nanti subuh sudah fresh, ya. Nanti habis subuh minum lagi, ya. Nanti ketika zuhur fresh, sudah mulai dikurangi, ya. Sampai akhirnya ada peristiwa, ada di antara sahabat yang ketika berangkat ke masjid masih teler, mungkin minumnya kebanyakan, mungkin sudah habis isya minumnya tapi terlalu banyak, akhirnya subuh masih teler. Disebutkan dalam beberapa riwayat baca surat Al-Kafirun, ora rampung-rampung, la'abud, gak selesai-selesai karena sedang teler. Kadang-kadang orang gak teler aja gak selesai-selesai baca Al-Kafirun, apalagi lagi teler. Akhirnya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr secara total. Lihat apa efeknya. Kata para sahabat, ketika pengharaman khamr itu dipublikasikan, maka saat itu para sahabat yang sedang pada minum-minuman, ya, di kebun, ya, langsung mereka mendengarkan ayat khamr diharamkan, langsung yang ada di mulut itu mereka muntahkan. Bayangkan, sudah masuk ke mulut tinggal ditelan, dimuntahkan oleh mereka. Bukan hanya itu, gentong-gentong yang ada di rumah yang isinya khamr, mereka semuanya tumpahkan. Sampai saat itu lorong-lorong kota Madinah becek dengan khamr. Siapa yang memuntahkan? Mereka sendiri. Bukan karena ada pentungan, bukan. Mereka sendiri yang memuntahkannya. Mereka sendiri yang menghancurkannya. Kenapa? Sadar. Kenapa bisa sadar, Ustaz? Karena ada proses. Ini hikmah yang kedua. Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk mengajarkan syariat Islam ini juga secara berangsur-angsur. Kita ulangi. Berarti cara turunnya Al-Quran tadi gimana? Mengalami berapa tahap? Dua tahap. Yang pertama, dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Hikmahnya apa ini tadi? Untuk menunjukkan keagungan Al-Quran dan untuk memberitahukan kepada para penghuni langit tentang turunnya Al-Quran dan akan diberikan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua gimana? Dari langit dunia kepada Nabi kita SAW secara berangsur-angsur. Dan ini hikmahnya, yang pertama untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua untuk menyampaikan syariat Islam secara bertahap. Dan masih ada hikmah-hikmah yang lainnya, ini beberapa contoh saja, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan satu buah pengumuman bahwa insyaallah pada kajian pekan depan saya enggak bisa hadir, ya, karena ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Insyaallah mungkin akan diganti oleh ustaz yang lain, yaitu tanggal 22. Tapi insyaallah tanggal 29, berarti pekan depannya lagi, insyaallah saya semoga tidak ada halangan bisa mengisi kembali. Jadi tanggal 22 saya enggak bisa datang, tapi insyaallah pengajian insyaallah tetap jalan, cuman yang diisi oleh ustaz yang lain, dan akan masuk lagi saya insyaallah tanggal 29. Ini yang dapat kami sampaikan. Tanya jawab insyaallah nanti habis isya. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa memelihara jenggot itu adalah tradisinya orang Arab. Benarkah hal itu? Tidak benar. Itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Banyak sekali hadis yang menyebutkan hal itu. Dan redaksinya macam-macam sekali. Ya, redaksinya berbagai macam. Di antaranya sabda Nabi SAW, "U'fu al-liha, biarkanlah jenggot kalian itu tumbuh. Ya. Jadi bukan tradisinya orang Arab. Ungkapan seperti ini mirip kayak orang yang mengatakan wanita pakai jilbab itu adalah budayanya orang Arab. Itu bukan budaya orang Arab. Ini adalah ajaran agama Islam. Sebenarnya penting manakah antara berbakti kepada orang tua sendiri dengan berbakti kepada suami? Kalau Anda seorang wanita, ya, maka ketika Anda menikah, Anda sudah berpindah kekuasaan di tangan suami. Maka saat itu harus mendahulukan kebaktian kepada suami di atas kebaktian kepada orang tua. Berbeda dengan seorang anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, maka kebaktiannya kepada orang tua itu di atas segalanya. Walaupun bukan berarti hal itu mengabaikan istrinya, ya, di atas segalanya maksudnya di atas para manusia. Ya, kalau Allah jelas tujuan utama. Jadi beda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan ketika menikah maka sudah berpindah kewajibannya kepada suami, walaupun bukan berarti memutus sama sekali hubungan dengan orang tua, ya. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Yang kita bicarakan sekarang adalah ketika bersinggungan, ketika dua kepentingan bertabrakan, maka yang harus didahulukan kalau wanita adalah kepentingannya siapa? Suaminya. Dan seharusnya suami ini juga punya pengertian, memberikan kepada istrinya kesempatan untuk menyambung hubungan dengan orang tuanya. Jangan egois, suami jangan egois. Jika wanita berhalangan, apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa insya Allah, dengan cara menghidupkan malam itu dengan ibadah, berzikir, ya, membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, ya, banyak, ya. Jadi tidak harus atau tidak mesti wanita yang haid itu tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bolehkah istri meminta suami tetap di rumah ketika malam-malam Lailatul Qadar? Untuk apa? Ya, kalau memang mendesak sekali, takut ada sesuatu yang membahayakan atau mencelakakan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya aman-aman saja, ya, kalau bisa ya suami dikasih kesempatan untuk beritikaf atau yang semisalnya untuk mencari Lailatul Qadar. Walaupun di rumah pun sebenarnya juga bisa mencari Lailatul Qadar. Tidak harus di mana? Tidak harus di masjid. Bagaimana dengan perempuan yang sholatnya di rumah, mau melaksanakan sholat sunnah fajar atau sunnah qobliyah duhur, tetapi masjid di sekitar rumah sudah komat, masih bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah? Masih boleh. Karena Anda sholatnya tidak ada kaitannya dengan jamaah yang ada di masjid. Kalau ada Al-Quran kertasnya ada yang rusak tulisan Arabnya, bagaimana cara membuangnya karena sudah tidak dipakai? Bagaimana cara mengamankannya? Apa dibuang begitu saja? Para ulama kita mengatakan bahwa Al-Quran yang sudah tidak bisa dimanfaatkan maka dimusnahkan dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Karena itulah cara yang paling aman. Gak mungkin dibuang kemana? Ke tempat sampah, enggak mungkin, ya. Maka yang paling aman Al-Quran yang sudah tidak bisa dipakai kata para ulama adalah dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan tentunya kan kita maksudnya bukan untuk menghinakan Al-Quran. Maksudnya justru adalah supaya Al-Quran itu tidak dihinakan. Karena kalau sudah rusak, ditumpuk-tumpuk, ya, ditaruh di gudang, ya, penuh dengan debu, ya, mungkin ada tikus di situ, naudzubillah min dzalik, ya. Maka yang paling aman itu adalah kata para ulama dibakar. Ya, itu lebih aman. Kadang-kadang di masjid kan ada potongan-potongan lembaran-lembaran yang sudah sobek, ya. Itu di situ banyak kalimat Allah Azza wa Jalla dan itu ayat-ayat Al-Qur'an dan tidak layak untuk ditumpuk-tumpuk seperti itu. Apa yang menjadi dasar sahabat menyusun mushaf Al-Quran seperti sekarang ini? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan suratan itu bukan karangan sahabat. Jadi para sahabat mengurutkan Al-Quran seperti ini sekarang, walaupun ayat yang pertama turun surat Iqra, sedangkan di mushaf Al-Quran pertama kali muncul Al-Fatihah. Itu bukan karena idenya para sahabat, bukan. Itu adalah arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ustaz, saya anak usia 10 tahun. Setiap hari saya pergi ke rumah saudara, tapi sepertinya saudara saya tidak suka sama saya karena saya sering memberi nasihat kepada dia, tapi malah dia marah. Sudah berumur 13 tahun, kegemarannya orang Korea, boy band Korea. Apakah boleh saya makan hati kepada saudara saya? Gimana maksudnya makan hati ini? Ya, kalau Anda adik yang berusia 10 tahun ya menasihati saudaranya, maka itu sebuah amalan yang mulia. Jadi ketika punya kepedulian untuk menasehati saudaranya padahal usianya baru berapa? 10 tahun, itu sangat baik. Akan tetapi mungkin cara menyampaikannya, yang lebih diperlembut lagi. Ya. Kalau misalnya sudah menyampaikan dengan cara yang lembut kok tetap ditolak, ya enggak usah makan hati. Ngapain makan hati? Capek sendiri. Didoakan saja. Ya, didoakan saja supaya saudara adik mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Didoakan supaya saudara saya, ya Allah, semoga si fulan atau si fulana mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja. Ya, enggak usah makan hati capek sendiri. Ya, mendingan didoakan dapat pahala. Ustaz mau tanya, kalau jamaah di musholla cuma berdua yang bukan mahramnya, itu hukumnya bagaimana? Ya boleh sebenarnya, ya boleh, selama tidak menimbulkan fitnah. Akan tetapi wanita itu afdolnya sholat di mana? Sholat di rumah. Wanita itu lebih afdol untuk sholat di rumah. Loh Ustaz, kalau misalnya saya sholat di rumah, itu bapak-bapak itu nanti sholatnya sendirian di masjid. Ya enggak apa-apa. Dia pergi ke masjid, azan sendiri, koma sendiri, jadi imam sendiri, jadi makmum sendiri, itu sudah dapat pahala jamaah insya Allah. Dengan apanya? Dengan niatnya. Ya. Makanya panjenengan itu kalau suatu saat, ya, kalau suatu saat panjenengan pergi, ya, ke masjid, bapak-bapak terutama, kemudian azan sendiri, ya, kemudian koma sendiri, ngimami sendiri, enggak usah minder. Ya, enggak usah minder. Malah pahalanya banyak itu, borongan ya. Itu pahala azan, pahala qomat, pahala imam, pahala makmum. Masya Allah itu. Pahala marbot, nyapu masjid. Jangan minder. Ya. Justru kalau misalnya semuanya berpikiran seperti itu, enggak akan ada jamaah kalau seperti itu. Kalau semuanya berpikiran, wah nanti saya sendirian. Satu kampung mikirnya kayak gitu semuanya. Gak ada yang ke masjid kalau kayak gitu. Ya, jadilah pionir kebaikan. Gak usah sampai kapan. Sampai orang-orang itu terketuk hatinya. Saya ingat dulu awal-awal juga seperti itu di kampung. Ya mirip lah seperti itu. Sholatnya kesebelasan terus. Ya. Saya sama bapak Allah yarham, ya sholatnya gitu berdua. Alhamdulillah sekarang 2 soft, 3 soft, ya bertahap, ya semuanya itu butuh tahapan. Jadi kalau bukan kita yang sudah ngaji yang mulai, siapa yang mau mulai? Apa mau nyuruh orang yang belum ngaji? Ya, lo kalau misalnya yang sudah ngaji saya nggak mau seperti itu, apalagi yang belum ngaji. Ya. Jadi jadilah pionir kebaikan. Ya. Jangan jadi pionir keburukan. Ustadz, apakah bacaan surat tan dalam sholat witir ada surat-surat khusus yang harus dibaca? Harus dibaca enggak? Disunahkan untuk dibaca iya. Jadi kalau harus dibaca enggak, disunahkan iya. Disunahkan rakaat pertama untuk membaca surat Subbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua disunahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang Nabi SAW menambahkan di rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi rakaat pertama sunnahnya baca Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Kadang-kadang Nabi SAW menambahkan setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sunnah, bukan wajib. Ustaz, jika ada anak yang rewel atau nangis, apakah benar sedang diganggu setan? Dibacakan Al-Quran, surat apa? Ya tergantung. Ya mungkin nangisnya karena dicubit, mungkin nangisnya karena haus, ya macam-macam. Jadi gak mesti anak nangis itu karena diganggu setan. Ya sekarang anak bayi gitu, usia 1 tahun atau setengah tahun, ya nangis terus, dibacakan Al-Quran, ngelak dibacakan Al-Quran, ya gak berhenti-berhenti. Haus, pengen ASI, dibacakan Al-Quran, ya gak berhenti-berhenti. Kecuali kalau misalnya sudah dikasih ASI, tetap nangis. Sudah dikipasi, tetap nangis. Nangisnya gak wajar. Teriak-teriak. Mungkin matanya juga melotot. Ya, ya gak mesti harus seperti itu. Ya, gak apa-apa bacakan Al-Quran. Gak apa-apa dibacakan Al-Quran. Surat apa? Bebas. Sahafalnya jenengan. Hafalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tambahi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibacakan Al-Baqarah, kalau kuat lebih bagus lagi. Bagaimana Ustaz cara supaya anak bisa bangun pagi? Apakah ada tipsnya? Ada. Pertama, tidurnya harus gasik. Tidurnya harus gasik. Kalau tidurnya jam 10, jam 11, sulit bangun paginya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tuanya bangun gasik. Gimana orang tuanya, bagaimana pengen anaknya gasik, orang tuanya kesiangan. Ya gak nyambung kalau kayak gitu. Jadi anaknya bangun gasik, tidurnya gasik, orang tuanya juga. Kemudian orang tua bangunnya bangun gasik, dia membangunkan anaknya. Memang butuh perjuangan. Ya saya ingat sekali pengalaman pribadi. Ya ingat sekali dulu ketika saya dibangunkan sama bapak saya itu. Masya Allah. Ya. Jadi dibangunkan dari ruang tidur, kamar tidur, bangun, pindah ke ruang makan. Bangunkan lagi sama bapak, pindah ke mana? Ke dapur, tidur lagi. Bangunkan lagi, pindah lagi. Depan kamar mandi masih tidur lagi. Tapi subhanallah, beliau sabar sekali. Beliau rahimahullah sabar sekali. Dan terus setiap hari seperti itu. Jadi inilah ketekunan dan kesabaran ini perlu kita tumbuh kembangkan dalam diri kita. Makanya sekarang kalau saya bangun anak agak sulit, aku kayak muten mien. Nyontoh bapak kayak gitu. Maka bersabar. Ya. Jadi jangan lihat anak kita sekarang seperti itu. Lihatlah kita juga dulu mungkin seperti itu. Ya. Makanya butuh ketekunan. Sebagaimana dulu orang tua kita sabar membangunkan kita, kita juga harus sabar membangunkan anak-anak kita. Butuh ketekunan, kesabaran, pembiasaan. Dan semuanya itu kembali kepada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga membaca Rabbi habli minas salihin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.